Mata takun sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi. Pertanyaannya mereka adalah istihzaan, untuk memperolok-olok. Pertanyaan mereka adalah suatu pertanyaan yang menganggap sesuatu yang mustahil, hari kiamat itu akan terjadi. Pertanyaan yang mereka ajukan tersebut adalah merupakan pertanyaan pengingkaran. Naam, terhadap hari kiamat. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Fa anzalallahu azza wa jalla al-ayah. Naam. Dalam hal ini manusia, orang yang bertanya tentang hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, su'alun nas anis sa'ah yang qasim ila qismain. Bertanyanya manusia tentang hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Naam. Su'al istibaad wa ingkar. Pertanyaan yang itu ya, menganggap jauhnya, mustahilnya kiamat itu terjadi dalam rangka istihza. Pertanyaan yang menggambarkan atas pengingkaran orang tersebut. Naam. Dan ini adalah merupakan suatu kekufuran. Wahada kufrun. Ini suatu kekufuran tentunya. Kama sa'al al-musyrikuna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam anis sa'ati wastajaluha. Sebagaimana orang-orang musyrik mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Yang mereka meminta supaya kalau memang benar adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, mereka minta supaya naam disegerakan hari kiamat tersebut. Mata hadal wa'du in kuntum shodiqin. Kapan terjadinya ancaman tersebut? Jika memang engkau adalah orang yang jujur. Ya. Yasta'jilu biha alladziina la yu'minuuna biha wal ladziina aamanu musyfiquuna minha wa ya'lamuuna annahu al-haq. Naam, dalam surat asy-syura Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-18 menyebutkan tentang kondisi keadaan mereka, orang-orang yang tidak mengimani tentang adanya hari kiamat. Meminta agar supaya hari kiamat tersebut kalau memang benar adanya segerakan. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang mereka tidak mengimani tentang adanya hari kiamat tersebut, nah meminta untuk supaya disegerakan. Naam. Yang ribut berdiri ya. Kum. Naam. Ya, kalau memang ya ribut berdiri coba. Biar kelihatan ya kan. Nah. Siapa? Angkat tangan coba. Nah, aynal kitab. Di mana kitabnya? Mana buku-buku tulis catatan? Lah iya. Mana kok enggak bawa buku catatan? Naam. Ah. Barakallahu fiik. Lain kali kalau duduk di majelis ilmu bawa buku catatan. Tulis faedahnya. Hah? Naam. Baik tulab, baik aba, ya kan? Nah, qaidul ilmi bil kitabah, ikat ilmu itu dengan catatan. Nah, iya, ingatan kita itu lemah, Bukan termasuk orang yang kalau dengarkan itu langsung ingat, ya kan? Nah, menghafal satu ayat aja susah, ya berhari-hari. Iya enggak? Satu ayat. Nah, susahnya, masya Allah, satu ayat nih. Iya enggak? Susah kan? Barakallahu fiik. Ya, bahwa apalagi seorang penuntut ilmu ya enggak semestinya. Naam, duduk bermajelis tanpa membawa alat-alat naam untuk menulis, la pulpen wala buku. Naam, ya. Barakallahu fiik. Minimalnya kalaupun belum siap ya duduk diam, simak, mendengarkan, enggak mengganggu yang lainnya. Iya. Siapa yang ribut? Nah, itu mau berdiri kah? Kum. Siap. Ayo. Loh, kenapa? Atau gantikan di sini biar kita yang mendengarkan faedah ilmunya. Nah, ayo. Enak dengarkan itu. Tinggal nyimak, duduk, nah, ada faedah ditulis. Insyaallah kalau ikhlas pahala ajr. Lebih enak, ya kan? Ayo, gantian. Siap? Tuh. Siapa yang mau duduk di sini gantikan? Biar kita duduk di situ nyimak dengarkan. Siapa? Ada enggak? Barakallahu fiik. Sampai mana tadi? Nah. Sampai mana? Orang-orang yang tidak beriman tentang hari kiamat, ya kan, minta supaya disegerakan. Naam, hari kiamat itu kalau memang ada, matal wa'du in kuntum shodiqin, ya, dalam rangka untuk istihza, memperolok-olok, menganggap sesuatu yang mustahil kiamat itu terjadi. Naam. Karena keingkaran mereka, karena kekufuran mereka tentang adanya hari kiamat, sehingga mereka mengatakan yang demikian. Kalau seandainya ada keimanan dalam hatinya tentang hari kiamat, tidak akan mungkin mengatakan yang demikian itu. Yang ada adalah perasaan takut. Manakala kiamat itu datang secara tiba-tiba dalam kondisi tidak punya persiapan untuk menghadapi hari kiamat itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi keadaan mereka orang yang beriman, walladzina amanu musfiquna minha wa ya'lamuna annal haqq, dan orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang takut. Naam, takut tentang hari kiamat tersebut. Disebabkan karena keimanan mereka, keyakinan mereka, pengetahuan mereka tentang hari kiamat dan apa yang ada padanya ketika terjadi. Naam. Kengerian, kedahsyatan hari kiamat, apa yang setelahnya yang akan dialami setiap manusia ketika dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka, dikumpulkan di padang mahsyar, di saat matahari ditekatkan di atas kepala-kepala mereka sejarak 1 mil. Naam. Tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang beriman memiliki rasa takut yang demikian itu karena setiap amalan, perbuatan, ucapan, tingkah laku yang dikerjakan sewaktu di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab, dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan. In khairan fa khairan wa in na'am saran fa saran, jika itu kebaikan, kebaikan pula yang akan didapatkan, dan jika itu kejelekan, kejelekan pula na'am yang akan didapatkan. Na'am, memiliki rasa takut ya, karena mereka meyakini hari kiamat itu sesuatu yang hak. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Naam. Ya. Semakin kuat imannya akan semakin takut ya, tentang hari kiamat tersebut, sehingga akan semakin mempersiapkan diri dengan banyak melakukan amal ketaatan, amalan soleh. Tapi manakala imannya lemah, itu akan nampak terlihat dari tutur katanya, dari perbuatannya, amalannya, tingkah lakunya, ibadahnya. Naam. Ya. Tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang naam, ya, punya keyakinan terhadap akan adanya hari kiamat. Semangat untuk mempersiapkan diri kurang seiring dengan lemahnya iman. Naam. Dan ketika tidak punya keimanan, ya enggak ada persiapan untuk menghadapi hari tersebut. Enggak peduli terhadap apa yang dilakukan, yang diperbuat, yang diucapkan, yang dikatakan. Enggak memikirkan ini halal atau haram. Ya, karena tidak meyakini tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari pembalasan. Nah, orang yang betul-betul mengimani ya tentang adanya hari kiamat, niscaya akan mempersiapkan diri. Barakallahu fik. Ya. Maka orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut terhadap hari kiamat tersebut, karena keimanan mereka, pengetahuan mereka tentang hari kiamat dan apa yang terjadi setelahnya dari perkara-perkara yang telah diberitakan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, ya, adanya pembalasan terhadap amalan. Mereka meyakini bahwasanya bukan semata-mata amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mereka mendapatkan kebahagiaan, bukan semata-mata amalan. Naam. Akan tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mendapatkan rahmat di antaranya ya kita berusaha untuk beramal seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi bukan semata-mata amalan itu yang kemudian akan menyelamatkan seorang. Naam. Ya. Dari azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan seorang itu dimasukkan dalam jannah. Bukan semata-mata amalan, tapi rahmat. Ba'da rahmatillah wa fadlillah, setelah rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Wallahu taala alam. Miswab. Ini golongan yang pertama. Kelompok yang pertama ketika menanyakan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Pertanyaan yang sifatnya istibaan wa ingkar, menganggap sesuatu yang mustahil, ya, akan adanya hari kiamat tersebut, istihzaan untuk memperolok-oloknya. Pertanyaan yang sifatnya adalah pengingkaran. Sedangkan kelompok yang kedua, dia bertanya tentang hari kiamat, pertanyaan yang tujuannya adalah untuk supaya mempersiapkan diri. Naam. Ya. Menghadapi hari kiamat tersebut. Dan ini sesuatu yang tidak mengapa. Kata beliau, wa qad qala ar-rajulun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Naam, ya. Ada seseorang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Qala lahu, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Madza a'adatta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Naam. Ya, qala hubbullah wa rasuluh. Naam. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Qala al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dicintai. Naam. Ya. Maka kondisi keadaan manusia ketika bertanya tentang hari kiamat itu bermacam-macam niat dan tujuannya. Ada tujuannya adalah istibaan dan istihzaan. Naam, ada tujuannya adalah untuk dalam rangka mempersiapkan diri. Naam. Ya. Apapun niatannya, apapun tujuan dari pertanyaan tersebut, ya, maka sesungguhnya tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kapan pastinya terjadinya hari kiamat? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya, "Fima anta min dzikraha?" Naam, untuk apa engkau menyebutkannya? Yakni annau la yumkin an tadhkura lahum matasah, bahwasanya maknanya kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya tidak mungkin engkau menyebutkan kepada mereka kapan terjadinya hari kiamat itu. Kenapa? Li anna ilmaha indallah, karena ilmunya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah. Naam. Kesudahan ataukah ketentuan waktunya? Naam. Ya, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alukan nasu anis saah, qul innama ilmu indallah. Naam. Manusia mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah wahai Nabi, naam, ilmunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Naam. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan a'lamul malaikah. Malaikat yang paling mengilmui tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku sebagai seorang yang dari kalangan manusia paling mengilmui tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, akhbirni na'am anisa, khabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alam minasail, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang menanyakan. Naam, selaku ya manusia yang paling mengilmui tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Naam, beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian pula malaikat Jibril, a'lamul malaikah bi wahyillah, malaikat yang paling mengetahui tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak mengetahui tentang kapan terjadinya. Lebih-lebih lagi tentunya selain dari keduanya. Naam. Tidak mengetahui tentang yang demikian itu. Maka sesuatu kebatilan tentunya, sesuatu yang kita bisa pastikan tentunya. Ketika ada orang yang menyatakan, memberitakan, mengkhabarkan ya dengan media apapun bahwasanya kehancuran kehidupan dunia itu akan terjadi di tahun sekian dan sekian, di abad sekian. Naam, pastikan itu sesuatu yang batil. Naam, pastikan dia ada orang yang berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamul basar. Naam, malaikat Jibril a'lamul malaikah, tidak mengetahui keduanya tentang kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Lah kok dia memastikan di tahun sekian, di abad sekian kehancuran dunia ini? Nah, dusta dia terhadap apa yang dia katakan. Nah, maka tidak ada yang mengetahuinya kapan terjadinya hari kiamat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika muntaha, kepada Rabbmu lah. Naam, kesudahan akhir ketentuan waktunya. Naam, qul innama ilmu indallah, katakan wahai Nabi, sesungguhnya hanya naam di sisi Allah ilmu tentang kapan pastinya terjadinya hari kiamat. Akan tetapi min rahmatillah, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Meskipun sesuatu yang tidak bisa dipastikan kapan terjadinya, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya memberikan tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekat dan dekatnya hari kiamat tersebut. Naam. Ya. Awal tanda, termasuk awal tanda yang Allah perlihatkan, yang Allah Subhanahu berkhabarkan kepada hamba-Nya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'itsu ana wa sa'atu kahataini, aku diutus dalam kondisi hari kiamat itu seperti dua hal ini. Kemudian beliau menggandengkan, mengeratkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya, yang begitu dekatnya jaraknya antara jari telunjuk dan jari tengah, menggambarkan begitu dekatnya hari kiamat itu. Naam. Terbelahnya bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktarabati saatu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat, telah terbelah dua bulan tersebut. Bulan tersebut terbelah menjadi dua bagian. Naam. Ya, terus seiring semakin dekat dan dekat dengan hari kiamat, bermunculan tanda-tanda yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Semakin sedikitnya ilmu, menyebarnya kejahilan, ya. Banyak wanita-wanita berpakaian tapi mereka seperti orang yang telanjang. Naam. Ya. Dan tanda-tanda yang lainnya yang semakin bermunculan, menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memperlihatkan tanda-tanda tersebut agar supaya bagi orang yang beriman mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Nah, sehingga enggak perlu menanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Nah, enggak usah hari kiamat. Kiamat sugro, al-maut, kematian. Yang setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Dan ajal seseorang datang itu secara tiba-tiba, tidak diketahui kapan datangnya. Tidak mengenal usia dan waktu, tempat. Nah, berbagai macam banyak peristiwa kejadian yang kita lihat secara langsung ataukah yang kita dengar khabarnya. Saudara kita yang biasa berkumpul dengan kita barusan mengantarkan ke rumah, enggak taunya di siang hari, ya, keluar orang tersebut, saudara kita dengar khabar sudah meninggal. Enggak butuh waktu lama, dalam kondisi sehat walafiat keluar. Naam. Dalam keadaan mengantar, ya, ketika cuaca hujan, ngantar ke rumah, bawa payung di siang hari. Subhanallah. Ajal datang menjemputnya. Ya. Dengan khabar beberapa saat setelahnya dikhabarkan meninggal. Naam. Ya. Seseorang keluar dari rumah mengendarai kendaraan motor ataukah mobil. Naam, pamitan sama keluarganya untuk bekerja ataukah yang semisalnya. Naam, enggak taunya pulang ke rumah dalam kondisi keadaan ditandu di atas pundak-pundak saudaranya. Naam. Barusan memakai pakaian yang baru, enggak taunya yang melepaskan orang lain ketika di saat orang lain tersebut memandikan jenazahnya. Apa yang sudah kita siapkan? Naam. Barakallahu fiik. Enggak mengenal usia, enggak mengenal waktu. Nah, saya masih kecil, baru usia 6 tahun, 7 tahun. Kan umurnya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kan 60 sampai 70 tahun. Itu yang sedikit yang sampai usia tersebut, masih lama. Enggak menyadari sekelilingnya, bahkan mungkin di antara saudaranya adiknya sudah meninggal duluan misalnya. Anaknya yang baru lahir usia berapa hari meninggal duluan. Naam. Jangan menanyakan yang demikian tersebut, jangan berangan-angan nanti di usia sekian dan sekian. Ajal tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Sehingga setiap saat hendaklah seorang muslim itu senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi, ya, kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Naam. Innama anta mungdiru mayyakshaha. Engkau hanyalah seorang yang memberi peringatan. Mayyakshaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai orang yang memberikan peringatan kepada manusia akan adanya siksa Allah Subhanahu wa taala, akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja peringatan itu hanya bisa memberikan manfaat kepada man yakshah, orang yang memiliki rasa takut. Orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat, mendapatkan manfaat dari peringatan-peringatan tersebut. Sedangkan orang yang tidak memiliki keimanan, berbagai macam peringatan-peringatan, ayat-ayat yang diperlihatkan kepadanya tidak menjadikan dia untuk mengimaninya, tidak menjadikan dia untuk memperbaiki dirinya. Wa ma tughnil ayat wa nuzur an qaumil la yu'minun. Tidaklah ayat-ayat, peringatan-peringatan itu memberikan manfaat terhadap kaum yang mereka tidak beriman. Tidak ada manfaatnya. Hati-hati. Barakallahu fik. Nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Ya. Kejadian-kejadian yang dialami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala kok tidak memberikan athar, pengaruh untuk memperbaiki diri. Hati-hati. Ada tanda-tanda yang menunjukkan ya seseorang itu lemah keimanannya kalaupun tidak ada keimanan. Ya. Setidaknya menunjukkan lemahnya iman yang ada pada dirinya. Manakala peringatan-peringatan, berbagai macam teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui ya lisan saudaranya ataukah dengan berbagai macam peristiwa, kok tidak memberikan athar, pengaruh. Hendaklah senantiasa orang itu mengoreksi terhadap dirinya sendiri. Barakallahu fik. Orang yang beriman, makanya demikian itu ayat-ayat peringatan-peringatan akan berikan athar padanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, hendaklah senantiasa seorang itu mengoreksi terhadap dirinya ketika mendapatkan dirinya tidak terpengaruh ketika adanya nasihat-nasihat, peringatan-peringatan untuk segera memperbaiki diri, banyak-banyak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan kembali keimanannya. Peringatan itu hanyalah memberikan manfaat kepada orang-orang yang memiliki rasa takut kepadanya. Hanya orang-orang yang memiliki imanlah yang peringatan-peringatan itu akan memberikan athar, pengaruh. Peringatan tersebut terhadap dirinya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka di hari tatkala mereka itu melihat, menyaksikan peristiwa tersebut, hari kiamat tersebut. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka memandang, merasakan bahwasanya tidaklah mereka tinggal dalam kehidupan dunia ini kecuali asyiyatan aw duhaha. Asyiyah itu adalah merupakan waktu sore hari. Dari semenjak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya. Sedangkan yang dimaksud duha di sini waktu dari semenjak terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Seakan-akan dia tinggal dalam kehidupan dunia ini cuma setengah hari saja. Dalam keadaan sekian tahun dia tinggal di muka bumi ini. Kita saja sekarang ini dalam kondisi masih hidup dengan usia kita yang sekarang ini, seakan-akan apa yang sudah kita lewati kita tinggal seakan-akan barusan saja. Dalam kondisi kita sudah berapa? Ada yang kepalanya 4, ada yang kepalanya 5, 6. Merasa barusan. Waktu yang begitu cepat berlalu. Dan nanti di hari kiamat mereka seakan-akan tinggal di dunia ini hanya setengah hari saja. Barakallahu fik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali ayat ini. Naam, mengingatkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita sebagai seorang muslim agar supaya senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat yang Allah merahasiakan kapan terjadinya. Akan tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekatnya, supaya seorang muslim itu ya semakin mempersiapkan diri ketika melihat tanda-tanda tersebut dengan memperbanyak ketaatan, beramal soleh, bertakwa, memperbaiki diri. Naam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mempersiapkan diri-diri kita untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Naam. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.